Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala qayyim rahimahullahu ta'ala turuqul i'tidal mahal du'a wa tsana. Rukun i'tidal, yani ketika dalam pelaksanaan i'tidal, bangkit dari ruku, dari rukun, itu adalah tempatnya untuk berdoa dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jama'ahum Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Ya, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan keduanya. Fihi, ini yani pada rukun i'tidal, pada i'tidal. Doa al-qunut wa doa al-qunut wa doa sana. Ya, doa qunut dan doa menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa awla bihadal mahal. Maka dia ini i'tidal lebih utama untuk jadikan tempat ini sebagai tempat untuk berdoa dan sana. Wa idza jahara bihi al-imam ahyanan liyu'allim al-mu'min fala bas bidzalik. Apabila imam menjaharkan, mengeraskan bacaan ketika i'tidal, kadang-kadang dalam rangka mengajari makmum, fala bas bidzalik, tidak masalah. Sehingga makmum tahu apa yang dibaca dia, ia mempelajari apa yang dibaca oleh imam. Pokoknya jahara Umar bersiftah yu'alim al-mu'mumin. Umar bin Khattab pernah beliau menjaharkan, mengeraskan doa istiftah dalam rangka mengajari makmumin. Wajar bin Abbas bikiratul fatihah bisa di jenazah. Bin Abbas juga pernah sengaja mengeraskan al-fatihah ketika salat jenazah. Liyulimahum anha sunnah, untuk beritahu mereka bahwasanya itu adalah sunnah. Di atas sunnah, yaitu tuntunan Rasul dalam salat jenazah dan membaca al-fatihah di setelah takbir pertama. Umin hadha ayatan, masih dalam bab ini juga, jahrul imam bitakmin. Ya, mengeraskan imam dengan bacaan amin. Wa hadza min ikhtilafil mubah alladzi la yu'annafu fihi man fa'ala wa la man tarakah. Ini semua termasuk ikhtilaf yang mubah, yang tidak boleh dicerca orang yang melakukannya dan juga tidak boleh dicerca orang yang meninggalkannya. Wa hadza qarab ila yadaini fi shalah wa tarkih. Ini seperti masalah mengangkat dua tangan dalam salat dan tidak mengangkat tangan. Wa qal hilaf dan wa'ita syahudat, seperti hilaf masalah macam-macam silgah kalimat tersyahud yang waridah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya. Wa anwa'il adhan wal iqamah, seperti macam-macam adhan iqamat yang juga dilakukan oleh beberapa muadzin Rasulullah SAW yang diajarkan dari Rasulullah. Wanwa'inusuk seperti macam-macam tata cara manasik haji. Bisa ifrad, bisa qiran, bisa tamattu. Qala rahimahullahu ta'ala wa laysa maqsuduna illa dzikra hadhihi sallallahu alaihi wasallam alladzi kana fa'aluhu. Kata beliau dalam kitab ini, maksud beliau dalam pembahasan beliau dalam kitab ini, tidak ada maksud kita kecuali menyebutkan bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan. Fa inna kiblatul qasd, karena beliau lah kiblat dalam kita iya melakukan sesuatu. Kiblat maksudnya contoh. untuk kita beramal sesuai dengan contoh beliau. Wadahi, berarti hujan ini kebimbingannya. Wadahi yani zikru haji SAW. Karena itulah kiblatul qasad, itulah tujuan utama kitab ini tulis, yaitu menyebutkan tentang hadis Rasulullah SAW. Wadahi tawajjuh di hadis kitab. Beginilah, inilah kepadanya lah mengarah pembahasan dalam kitab ini, kitab Zadul Ma'ad fi Hadji Ahlil Ibad. Wa alaihi madar at-taftish wa talab. Di atasnya lah sumber penelitian, pencarian, wajah syait. Wal jaiz alladzi la yunkaru fi'luhu wa tarkuhu syai'un. Kata beliau yang sedang kita bahas, bagaimana Rasulullah melakukan mengamalkan dalam salat, itu inti pembahasan kita. Dan tidak menafikan adanya amal-amal lain yang jaiz memang, yang boleh dilakukan, yang tidak diingkari orang yang melakukannya dan tidak diingkari orang yang meninggalkannya. Panahnu lam nata'arad pada kitab lima yajuz wa lima layajuz. Kita, kata beliau, atau kami, dalam kitab ini tidak membahas terkait dengan masalah mana yang boleh, mana tidak boleh. Bukan itu pembahasan kitab ini. Di pembahasan tentang masalah bagaimana bimbingan-bimbingan Rasulullah dalam ibadah, dalam muamalah. Ya, itu intinya. Wa innama maksuduna fihi hajjun Nabi SAW alladzi kana yakhtaruhu li nafsih. Jadi maksud kami dalam kitab ini adalah bagaimana bimbingan Rasulullah SAW yang beliau pilih untuk dirinya. Fa innahu akmal al-haji wa afdalu, karena itulah bimbingan yang tersempurna, yang paling afdal. Wa khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah hajah. Fa qulna, jika kita katakan lam yakun min hadhihi al-mudawamah ala qulil fajr wal jahr bil basmalah, ketika kita katakan bukanlah termasuk bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam terus menerus qulul subuh, terus menerus meraskan basmalah, lam yadulla dzalik ala karahiyati ghairi wala anhu bid'ah. Ketika kita katakan demikian, ketika kita katakan ini bukan bimbingan Rasulullah, ya, tidak kita katakan selainnya itu dibenci atau bid'ah. Tidak bahas itu. Walakin hajjuhu sallallahu alaihi wasallam akmal haji wa afdaluhu, tetapi yang sedang kita bahas adalah bahwasanya bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling sempurna, yang paling afdal. Wallahul musta'an. Kata beliau rahimahullahu taala, wa amma hadis Abi Ja'far Ar-Razi an Rabi bin Anas an Anas qala ma zala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu bil fajri hatta faraqa dunya. Rasul terus menerus qunut subuh sampai meninggalkan dunia. Bahwa fil musnad wa Tirmizi wa ghairihima. Namun kata beliau, fa Abu Ja'far qad dha'afa wa Ahmad ghairuhu. Abu Ja'far Ar-Razi itu dhaif, didhaifkan oleh Imam Muhammad dan lainnya. Wa qala al-Madini kana yakhlitu. Wa qala Abu Zur'ah kana yahimu katsiran, yang sering salah dalam hadis. Wa qala Ibn Hibban kana yanfaridu bil manakir, beliau sering sendirian meriwayatkan yang mungkar-mungkar al masyahir. Hadis dhaif. Qala rahimahullahu taala, wa qala li syekhuna Ibnu Taimiyah qadasallahu ruhah. Kata beliau, wahadal isnadu nafsuhu huwa isnad hadith wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim, hadith Ibn Ka'ab al-Tawil, wa fihi kana ruhu Isa alaihi salam min tilka rawaha allati akhadha alaiha al-ahda wal mithaq fi zamni adam parsatika ruhu ila Maryam alaihi salam hina intabadat min ahliya makanan syarqiyya wa sarullahu fi surati basharin pada masalah besaran sawiyah, maka fahamalat laha yukhatibuha wa dakhala min fiha. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha ghalatun mahdun. Qadu Tamiya rahimahullah, sanad hadis, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutul fajra hatta baraka dunia. Ya. Rasulullah SAW menerus kunut fajr sampai meninggalkan dunia. Yang di sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi. Yang kata Muhammad Ta'if. Yang kata Ibn Hibban. Dia kadang meriwayatkan sendirian yang mungkar-mungkar. Contohnya yang mungkar ini. Yaitu kata Ibn Qayyim. Ibn Jamiyah rahimahullah. Syekh Guli menyatakan. Hadis tadi itu sama persis sanad dengan hadis. Wahid akhada Rabbuka, terkait dengan satu hadis yang penafsiran ayat tadi dari Ubay bin Ka'ab at-Tawil. Ubay bin Ka'ab yang hadis yang tawil, yang panjang. Wafihi disebut di situ ada ruh alaihissalam, Isa alaihissalam termasuk ruh yang diambil perjanjiannya di zaman Adam. Ini syarat yang mungkar ini. Fa'arsala tilka ruh ila Maryam alaihissalam. Ini yang mungkarnya. Kemudian ruh tersebut pun diutus kepada Maryam. Ketika Maryam ya mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat yang jauh ke arah timur, farsalallahu fi surati basharin. Ini ruh yang tadi diambil perjanjiannya yang dikirim ke Maryam untuk Imran itu diutus oleh Allah, kata dia, dibentuk sebagai dalam rupa manusia. Sehingga menjelma seperti manusia yang sempurna. Sehingga ini fahamalat ladzi khatibuha, Maryam pun mengandung orang yang tadi bicara dengan dia. Padahal min fiha, ya ruh tadi yang dalam bentuk manusia itu masuk melalui mulutnya Maryam. Hadis mungkar. Ya, kadzimudzim rahimahullah taala, hadza ghalatun mahdun, ini ya murni, kekeliruan yang murni. Kesalahan yang fatal. Kenapa? Bainal ladzi arsala ilaha malak. Karena Allah utus itu adalah malaikat. Alladzi qala laha, yang berkata kepada Isa alaihissalam, kepada Maryam binti Imran, innama ana rasulu rabbiki. Aku adalah utusan Rabbu. Li ahba laki gulaman zakiyya. Walam yakun ilaihi khatabaha bihadahu Isa bin Maryam. Bukanlah yang mengajak bicara kepada Maryam itu adalah Nabi Isa AS. Hada muhal. Ini termasuk kemungkaran riwayat Abu Ja'far Ar-Razi. Iya. Jadi beliau ingin menguatkan memang dia adalah sahib manakir. Kata beliau, wal maksudu anna Abu Ja'far Ar-Razi tadi rawi yang meriwayatkan Rasulullah SAW qanat al-fajra hatta baraka dunia. Abu Ja'far ini sahib manakir. Orang banyak meriwayatkan hadis mungkar. Sehingga la yuhtaju bima tafarada bihi ahadu min al-hadis battah. Sehingga tidak ada satupun ahlul hadis yang berhujjah dengan riwayat-riwayat Abu Ja'far yang bersendirian. Wala sahha. Dan kalaupun sahih, ini masih ala fard. Dari hadis tadi dhaif. Ilatnya adalah Abu Ja'far Ar-Razi. Kalaupun sahih, hadis tadi kalaupun sahih, lam yakun fi dalilun ala hadzal kunut al-mu'ayyan battah. Kalaupun sahih, ini pun tidak menunjukkan kunut yang tertentu yang biasa dilakukan setiap subuh. Fa innahu laysa fi al-kunut hadza du'a. Karena tidak ada di situ dikatakan kunut tersebut kunut dengan doa yang Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Tidak ada. Baina kunut yutlaku ala al-qiyam was-sukut. Ini yang tadi kemarin saya sebutkan. Ibnu Qayyim nanti akan menyebutkan beberapa makna kunut. Karena kunut itu yutlaku, digunakan dalam bahasa Arab untuk beberapa makna. Kunut bisa maknanya al-qiyam. Kunut bisa namanya was-sukut, diam. Kunut bisa bermakna yang ketiga, dawamul ibadah, terus-menerus beribadah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Kemudian doa, kunut bermakna juga doa. Kunut juga bermakna tasbih wal khusyu. Sehingga kalaupun sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqnutu fil fajri hatta faraqa dunya, dan hadisnya dhaif. Kalaupun sahih, itu tidak bisa dibawakan dengan makna kunut yang khusus, karena kunut itu maknanya banyak. Kama qala ta'ala, walahu man fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Qala ta'ala, aman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdul akhirah wa yajir rahmat rabbih. Qala ta'ala, wa saddaqat bi kalimat rabbih wa kutubih wa kanat min al-qanitin. Qala sallallahu alaihi wasallam, abdus salah tulul kunut, yani tulul qiyam. Qala Zaid bin Arqam, lama nazala qawlu ta'ala wa qumu lillahi qanitin, kata beliau memanakan kunut di sini maksudnya diam. Pomit Nabi Sukut, atau amaran Nabi Sukut. Rasulullah dalam ayat ini diperintah untuk qumu lillahi qanitin, yani kata beliau amar Nabi Sukut. Kami pun umir Nabi Sukut diperintah untuk diam, wa nuhina anil kalam. Hadisnya masyhur di buku Muhammadah. Kata beliau, dulu kami berbicara dalam salat bersama temannya. Salah seorang kami dalam salat berbincang-bincang dengan yang sampingnya sampai turun ayat ini. Waqum lillahi qanitin, maka kami pun diperintah diam. Berarti kunut di sini maknanya diam. Wa Anas radhiyallahu anhu lam yaqul lam yazal yaqnutu ba'da ruku rafian sautahu Allahumma hdini fi man hadait. Ya. Kata beliau tadi hadisnya dhaif. Ilatnya Abu Ja'far Ar-Razi. Kalaupun sahih, itu juga maknanya enggak bisa dimanakan kunut yang khusus. Kenapa? Karena kunut dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Dan juga kata beliau Anas bin Malik tidak menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunut subuh setelah ruku yang membaca Allahumma hdini fiman hadait. Tidak begitu. Lihat beliau, riwayatnya adalah kunut subuh terus menerus sampai meninggal dunia. Sehingga tidak bisa dimanakan kunutnya khusus kalaupun sahih dan hadisnya dhaif. Nah, kata beliau, lam yakul lam yazal yaqnutu ba'da ruku rafian sawtahu Allahumma hdini fiman hadait ila akhiri wa yu'minu man khalfah. Ya. Intinya beliau di sini tidak ada. Kalaupun sahih, tidak menunjukkan kepada kunut yang khusus tersebut. Karena kunut mananya banyak. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wala raiba. Ana qawluhu, dan tidak diragukan lagi wasai ucapan Rasul ketika bangkit dari ruku. Rabbana walakal hamdu milas samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla sanai wa haqqu maqala al-abdu, seterusnya yang sudah kita baca dalam doa i'tidal. Ila dua. Wa sana ala dikanya kuruhu kunutun. Ini pun kunut. Ya, doa yang beliau baca setelah i'tidal, ketika i'tidal yang panjang itu kunut. Karena kunut maknanya banyak. Salah satunya ada doa. Wa tatwilah darukuni kunut. Juga memanjangkan, melamakan berdiri i'tidal. Juga namanya kunut. Karena kunut juga maknanya berdiri. Wa tatwil qira'ah kunut, memanjangkan bacaan juga namanya kunut. Wa hadza du'a al-muayyan kunut, dan doa yang muayyan tadi Allahumma hdini fiman hadait juga kunut. Sehingga famin aina lakum an anasan inna marad bi hadza du'a al-muayyan duna sa'iri aqsamil kunut. Dari mana kalian kok bisa menentukan bahwa yang dimaksud oleh Anas itu adalah doa muayyan Allahumma hdini fiman hadait, padahal ada mana-mana lain dari macam-macam kunut. Ini, itu pun sekali lagi kalau hadis tadi sahih, ala farad sihatil hadis, dan hadis yang dhaif. Hadisnya ada Abu Ja'far Ar-Razi, beliau sahib manakir. Demikian Allah a'lam bissawab. Panjang masalah ya. Masalah panjang.